الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله untuk mengisi kekosongan pada malam hari ini kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah Syarah Aqidatus Salaf Ashabil Hadith karya Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah membaca penjelasan dari beliau terhadap kalam al-muallif al-imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullahu ta'ala, wa qad a'adallahu ta'ala ahla sunnah min at-tahrif wa at-takyif wa at-tashbih. Sebelum kita melanjutkan, ma ma'na tahrif, ma huwa tahrif, indak Ambuni, ma makna tahrif, apa yang dimaksud dengan tahrif? Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahlus sunnah, ahlul hadis dari at-tahrif. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Ma'indak tidak nulis kemarin. Ada kitabnya? Tidak ada. Baik. Faedah-faedah yang bisa ditulis, ditulis. Belajar mengambil fawaid. Belajar mengambil fawaid. Jangan di waktu majlis menggambar. Maaf faedah. Enggak dapat faedah. Coret-coret, ngobrol, lempar-lemparan kertas, colek-colek, mayam bagi. Laisa minal adab. Barakallahu fikum. Seorang talib bermajlis. Belajar mengambil fawaid. Sekali majlis mengambil satu faedah, satu definisi, satu barakallahu fikum ketentuan, dawabit, atau misalnya dari fawaid-fawaid sedikit demi sedikit, ma'al ayyam wal layali, bersama hari-hari, bersama malam-malam, seorang talib menuntut ilmu mengambil faedah-faedah yang barakallahu fikum sepotong-sepotong. Al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqatu. Pada hari ini sedikit, besok sedikit juga dari pilihan-pilihan ilmu yang dipungut-pungut. Demikian seorang talib setiap hari memungut-mungut faedah. Memungut-mungut faedah. Satu faedah dipungut, satu hari dapat satu faedah, alhamdulillah. Besok hari kedua pungut lagi satu faedah. Demikian. Kalau belum bisa menghafal, minimalnya telah tertulis dalam catatan. Suatu saat ketika ditanya atau ingin murojaah atau ingin mencari lagi, pernah mendapatkan, tinggal dicari dalam buku tulisnya. Barakallahu fikum. Baik. Dari kelas tahfidz harus sudah bisa belajar mengambil fawaid. Belajar mengambil faedah-faedah. Sedikit demi sedikit. Sebagaimana tadi disebutkan, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Pada hari ini sedikit, besok juga sedikit. Min nuhabil ilmi allati tultaqatu. Dari pilihan-pilihan ilmu yang dipungut-pungut. Barakallahu fikum. Yahsulul mar'u biha hikmatan. seorang akan bisa mengambil hikmah dari pungutan-pungutan ilmu tersebut. Innamasailu min istima'in nuqati. Banjir itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan hujan. Sekarang sedikit, besok sedikit, jadilah ilmu yang banyak. Barakallahu fikum biidznillah. Ma huwa tahrif? Hendak palembangi. Ma huwa tahrif? Apa yang dimaksud dengan tahrif? Memalingkan makna yang hak kepada makna yang batil. Labas. Memalingkan suatu kalam, ucapan, kata dari zahirnya yang mutabadir, yang pertama kali muncul dari kalimat tersebut, kepada makna yang lain, ya, tanpa ada dalil, tanpa ada petunjuk. Barakallahu fikum. Tidak didukung oleh konteks juga. Barakallahu fikum. Tapi ketika pemalingan makna dari makna zahir kepada makna yang lain dengan dalil, dengan adanya dalil, dengan adanya qarinah, maka itu bukan tahrif. Jadilah apa namanya? Apa jadinya? Tafsir. Ya, menjadi tafsir ketika ada nas, ada dalil, ada qarinah yang mengarah kepadanya, sehingga menjadi tafsir, bukan lagi tahrif. Barakallahu fikum. Baik. Wat taqyif. Tahrif kemarin telah disebutkan faedah. Tahrif itu ada dua macam. Barakallahu fikum. Apa yang maksud dari dua macam tersebut? Tahrif ma'nawi dan tahrif lafzi. Barakallahu fikum. Seperti apa? Atau di sana tahrif lafzi ada beberapa pembagian juga, beberapa macam. Baik, dari tahrif lafzi. Indak? Tahrif lafzi ada berapa macam? Tiga. Yang pertama, tahrif dengan perubahan syakal. Yang kedua, dengan penambahan huruf. Dengan penambahan ziyadah kalimah. Dengan menambah ziyadah kalimah. Barakallahu fiik. Hasan ta. Barakallahu fiik. Tahrif dengan perubahan syakal. Seperti apa contohnya dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Anda muslim. Wa kallamallahu Musa taklima. Bagaimana perubahannya? Baik, dengan merubah harakat lafzul jalalah Allah dari marfu menjadi mansub. Wa kallamallaha Musa taklima. Dengan tujuan apa mereka merubah harakat tersebut? Naam, yang berbicara itu Nabi Musa, bukan Allah. Ini yang ditujukan oleh mereka al-mu'attilah. Barakallahu fikum, ingin menolak sifat kalam. Menolak sifat kalam lillahi azza wa jal. Barakallahu fikum. Contoh tahrif yang kedua dengan cara ziyadah harf. Seperti apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa, ditambah jadi apa? Ditambah dengan huruf lam. Baik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsistaula. Baik. Istaula bimakna, maknanya menguasai, bukan beristiwa, ala wartafa'a, menguasai. Barakallahu fikum. Baik, Kemudian tahrif yang ketiga dengan ziyadah kalimah. Dengan ziyadah kalimah. Contohnya bagaimana? Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dengan ditambah apa? Amru. Waja'a amru rabbika wal malaku soffan soffa. Baik, ditambah kalimat amru. Ingin menolak sifat apa? Al-Maji. Allah subhanahu wa ta'ala datang. Ingin ditolak sifat tersebut. Barakallahu fikum. Baik, ini tiga macam bentuk tahrif. Yang kedua, di sana ada tahrif maknawi. Tadi tahrif lafzi. Kalau tahrif maknawi bagaimana? Seperti apa? Baik, bagaimana bentuknya? Baik, Hasan. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaktu biyadai, biyadaya. Baik, di sini mereka mentahrif makna kalimat kata iyad dengan rahmat atau dengan nikmat atau dengan kudroh, kuwah. Ini tahrif maknawi secara makna. Barakallahu fikum. Lalu apa yang dimaksud dengan takyif? Takyif. Membagaimanakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau menanyakan atau bertanya tentang sifat Allah, ini juga termasuk takyif. Ya, termasuk takyif. Barakallahu fikum. Apa perbedaan takyif dengan tamsil? Tidak. Seorang yang mumatsil mukayyif. Walaysa kullu mukayyifin mumatsil. Setiap yang mumatsil, yang memisalkan ghaib sifat Allah, maka mesti telah terjatuh pada takyif dan tidak sebaliknya. Lalu apa perbedaan antara tamsil dengan takyif? Sama-sama menyerupakan Allah dengan makhluk misalnya. Baik, di sana ada perbedaannya. Baik, takyif memisalkan sifat Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di alam semesta ini. Ghair musyahad, tidak ada yang bisa terlihat permisalan tersebut. Ya, baik. Adapun tamsil, baik, jadi memisalkan dengan sesuatu yang musyahad, yang mewujud fil kharij, yang ada di alam semesta ini. Memisalkan sifat Allah dengan makhluk, dengan manusia misalkan, atau dengan sesuatu yang ada, ini disebut dengan tamsil. Barakallahu fikum. Santum. Fatahallahu alaikum. Fatahallahu alaikum. Baik, nastamir. Qala al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa manna 'alaihim bit ta'rif wa tafhim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka ahlus sunnah, ahlul hadith, bit ta'rif wa tafhim. Qala Syekh Rabi' hafizahullah yaqsud wallahu a'lam bil ilmi wal fiqh wal fahm. Yang dimaksud oleh beliau Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni bahwa Allah telah memberikan karunia kepada ahlul hadis bit ta'rif, yakni al ilm. Allah berikan mereka ahlul hadis ilmu. Wat tafhim, yakni al fahm, pemahaman. Wal fiqh, Ya, Allah berikan fikih, Allah berikan pemahaman kepada mereka, ahlul hadis. Ma sara alaihi salafu fi sifatillahi fi ta'amuli ma'a sifatillah. Yakni ilmu fikih, pemahaman yang mereka para salaf berjalan di atasnya di dalam bermuamalah terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mensikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan berikan ilmu. Allah berikan pemahaman kepada ahlul hadis di dalam barakallahu fikum mensikapi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mensikapi sifat tersebut. Baik. Mereka mengikuti jejak para salaf. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa min dzalika qa'idatuhum al-masyhurah. Di antara ilmu dan pemahaman yang Allah berikan kepada ahlul hadis seperti kaidah mereka ahlul hadis para salaf tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Ini sebuah kaidah. Ucapan ini yang masyhur adalah dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala, walaupun telah didahului oleh syekh beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tapi kalimat tersebut masyhur dari beliau Al-Imam Malik, imam dari Hijrah Abu Abdullah. Qal fannusus allati dzakaraha Allahu fi kitabihi wa dzakaraha rasuluhu alaihi salatu wassalam fi sunnatihi na'rifu ma'naha wa nafhamu muradallahi minha lakin kaifiyatuha nunfiha fallahu yaqul wallahu bikulli syai'in alim wa yaqul wallahu bikulli syai'in alim. Baik. Nas-nas yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Quran, demikian pula yang telah disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau, kita tentunya memahami maknanya. Kita paham arti makna dari nas-nas tersebut. Barakallahu fikum. Dan kita juga memahami apa yang Allah inginkan dari nas tersebut. Akan tetapi kaifiyahnya bagaimananya itu, fallahu yaqul wallahu bikulli syai'in alim, au lakin kaifiyatuha nunfiha. Tapi kaifiyahnya kita yakni tidak mengerti, tidak memiliki ilmu padanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Fana'rif anna lillahi sam'an wa nafham anna lillahi sam'an yaliku bijalalihi la yushbihu sam'al makhlukin. Sebagai contoh dalam satu sifat berupa sam', ya, sami'. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huwa sami'ul basir, maka kita mengerti apa arti dari as-sami', yakni Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Maka kita yakini dan kita mengilmui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sam'an, pendengaran. Baik. Wa nafham, dan kita juga faham. Anna lillahi sam'an yaliku bijalalihi. Dan kita paham bahwa pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala itu yaliku bijalalihi, tentunya sesuai dengan kesempurnaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun serupa dengan makhluk. La yushbihu sam'al makhlukin. Tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Qal wa na'rifu anna lillahi basaran. Dan kita mengerti bahwa Allah memiliki basar, penglihatan. Wa nafham anna lillahi basaran yaliku bijalalihi. La yushbihu basaral makhlukin. Dan kita faham bahwa Allah, pendengaran, penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan makhluk. Baik. Wala sifatil makhlukin. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Nah, ini adalah buah dari kaidah di atas. Kaidah di atas tadi apa? Al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, was-su'alu anhu bida'atun. Ketika Imam Malik rahimahullah ditanya tentang sifat al-istiwa, kaifal istiwa, bagaimana istiwa Allah itu? Al-Imam Malik di saat itu terdiam, kemudian mencucurkan keringat, barakallahu fikum. Setelah itu beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun, wal-kaifu majhulun, wal-was-su'alu anhu bida'atun, wal-imanu bihi wajibun. Barakallahu fikum. Istiwa itu sebuah kata yang sifat yang ma'lum. Kita mengerti makna istiwa, itu maknanya apa? Beristiwa. Istiwa maknanya ala wartafa'a, meninggi di atas arsy. Istiwa. Baik. Kita faham artinya. Nah, adapun kaifiyahnya, bagaimananya Allah beristiwa di atas arsy, majhul, tidak diketahui. Karena memang Allah tidak menjelaskan. Allah tidak memberikan ilmu kepada kita tentang itu. Sehingga kita tidak perlu berdalam-dalam masuk kepadanya. Ini perkara gaib yang kita enggak tahu tanpa adanya nas. Barakallahu fikum. Wasu'alu wal imanu bihi wajibun. Beriman tentang sifat tersebut, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, itu wajib. Kita harus imani karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Termasuk konsekuensi iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk padanya ayat-ayat ini Al-Quran, berita ini dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, baik, konsekuensi keimanan dan konsekuensi persaksian seorang terhadap syahadat. Nah, Muhammad Rasulullah adalah baik tasdiquhu fima akhbar, ya, ta'atuhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa jajar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa alla yu'badallaha illa bima syara. Yang pertama adalah mentaati beliau dari apa yang beliau perintah dan menjauhi setiap apa yang beliau peringatkan, beliau larang, dan membenarkan apa yang beliau bawa dari berita. Barakallahu fikum. Kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Baik. Nah, jadi beriman dengan sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini wajib, wajib. Dan bertanya tentangnya, tentang bagaimananya, itu perkara bid'ah, perkara baru. Dahulu mereka para salaf tidak bertanya tentang seperti itu. Para sahabat Nabi mengimani, tidak berdalam-dalam bertanya tentang kaifiyah. Karena memang Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan tentang kaifiyah sifat tersebut. Baik. Nah, kaidah ini, jawaban Al-Imam Malik ini bisa diterapkan pada setiap sifat. Ketika disebutkan Allah memiliki pendengaran. As-sam, sam itu syai'un ma'lumun. Perkara kita ketahui maknanya. Ya, sami'a yasma'u dalam bahasa Arab artinya mendengar. Barakallahu fikum. Berarti kita mengimani bahwa Allah memiliki pendengaran. Maknanya kita faham, maknanya adalah mendengar. Sami'a yasma'u. Baik, as-sami', Allah Maha mendengar segala ucapan, baik itu dengan suara yang kecil atau suara yang besar, terang ataupun barakallahu fikum, ucapan-ucapan yang diucapkan di ketika sendirian atau tengah khalayak ramai, Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya itu. Barakallahu fikum. Kita memahami bahwasanya maknanya itu ma'ruf, maklum, diketahui. Baik, asam ma'lumun. Wal kaif majhul. Bagaimananya pendengaran Allah itu juga kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman Allah memiliki pendengaran itu, memiliki sifat asam, itu wajib. Bertanya tentang itu, kaifiyahnya termasuk perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian pula sifat-sifat yang lain bisa diterapkan kaidah ini. Kaidah yang masyhur dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Qala fa dhahir anna hadhihi huwa muradu. Yang secara zahir inilah yang dimaukan oleh beliau. Hatta salaku subulat tauhid wa tanzih. Sehingga mereka ahlul hadis menempuh jalan tauhid dan jalan tanzih. Pembersihan dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala naqais, kekurangan-kekurangan, wal uyub dan aib-aib. Bihadzal faham wa bihadzal wa'i. Dengan pemahaman ini dan dengan perhatian ini. Wa qauluhu subulat tauhid. Ucapan beliau al-muallif Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, subulat tauhid yakni al-itsbat. Mereka ahlul hadis memilih jalan isbat, yakni menetapkan, meyakini sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isbat anwa' at-tauhidillah, menetapkan macam-macam tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk padanya tauhidul asma wa sifat. Barakallahu fikum. Wasalaku fil waqti nafsi subulat tanzih. Di saat itu pula, di waktu yang sama pula, ahlul hadis menempuh jalan tanzih. Tanzih yaitu pensucian. Tanzihullah tabaraka wa ta'ala anin naqais kulliha. Membersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala segala aib-aib, segala naqais, sifat-sifat kekurangan. Itu semuanya dibersihkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikitpun aib kekurangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari naqais dan aib yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan mereka, wa min dzalika musyabahatil makhlukin. Musyabahatul makhlukin. Apa yang mereka dari musyabbiha, mereka menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini aib, ini naqais, termasuk dari naqs, kekurangan. Allah sama dengan makhluk. Ini kekurangan namanya. Harus dibersihkan dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, musyabahah, keserupaan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyebutkannya, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa, semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu sedikit pun, ya, satu pun kepada Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa, yang sekufu, yang semisal, tidak ada. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan beberapa ayat pada pembahasan telah lewat. Qala wa min dzalika musyabahatul makhlukin kullul makhluqat minal anbiya'i wal malaikah wa ila akhirih. semua makhluk, baik dari para nabi maupun para malaikat. Allah tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Fa inna Allaha tanazzaha an musyabahatiha. Maka Allah Subhanahu wa taala suci, bersih dari segala keserupaan dengan makhluk. Fahum yunazzihuna rabbana an musyabahatiha. Mereka ahlul hadis mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan. Fallahu la yushbihu syai'an min makhluqatihi. Maka Allah tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya. La fi dzatihi, tidak serupa dalam zatnya. Wala fi asma'ihi, tidak serupa dengan dalam namanya. Wala fi sifatihi, dan tidak serupa dalam sifat-sifatnya. Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau melanjutkan, wa tarakul qawla bita'lili wa tashbih. Mereka ahlul hadis meninggalkan ucapan pendapat at-ta'lil wa tashbih. Wattaba'u qawla Allahi azza wa jal laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, al-zahir annahu ya'ni biqawlih, yang nampak, yang beliau maksudkan dengan ucapan beliau tarakul qawla bita'lil, ta'lil di sini yang dimaksud adalah manhaj al-mu'tazilah wal-khawarij wal-jahmiyah, jalannya mu'tazilah, khawarij, dan jahmiyah. Mereka ahlul hadis meninggalkan jalan tiga kelompok tersebut. Falam yutabi'u ahlat ta'til fi jahdi sifatillahi wa ta'tiliha. Mereka ahlul hadis tidak mengikuti ahlut ta'til, kelompok mu'attilah, yang menolak, yang menentang, tidak beriman, tidak mempercayai, tidak meyakini tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam baik jahat sifat, menentang sifat, wa ta'tiliha, dan menolaknya. Li'anna hadha amrun azim. Perkara ini sangat besar sekali, penyimpangan besar. Ya, ta'til itu penyimpangan besar. Menolak sifat adalah perkara yang sangat besar. Qad kaffara as-salafu al-jahmiyata bihadha at-ta'til. Sampai-sampai para salaf mengkafirkan Jahmiyah disebabkan ta'til mereka, penolakan mereka terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada tingkatan takfir. Wa taraku subul at-tashbih, dan mereka ahlul hadis juga meninggalkan jalan-jalan atau jalan tashbih, penyerupaan sifat dengan makhluk. Wal musyabbihah asluhum minar rawafid. Musyabbihah itu, kelompok musyabbihah itu asalnya adalah dari kalangan rawafid, rafidah. Fa aslu rawafid annahum kanu musyabbihah. Sehingga asal rafidah itu adalah orang-orang yang melakukan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa hunaka ghairuhum mimman wusima bitasbih. Di sana juga ada selain dari mereka, selain rafidhah, yang sama-sama disebut, dicela oleh para ulama dengan pendapat mereka, ya, dengan pendapat mereka, keyakinan mereka tentang tasbih. Lakin ishtahara ru'us ar-rawafid bitasbihillahi bikhalqi. Ta'alallahu an dzalika uluwan kabira. Tetapi yang masyhur adalah pentolan mereka, pemimpin rafidhah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari penyerupaan tersebut, uluwan kabira. Fabta'adu fa'adahumullah min an yasluku subulal mu'attilah aw subulal musyabbihah wa innama أثبتوا لله تبارك وتعالى صفاته اللائقة بجلاله على الوجه اللائق به على أساس قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Mereka ahlul hadith menjauh dari at-ta'til. Allah melindungi mereka dari menempuh jalan-jalan mu'attilah, jalan-jalan musyabbihah. Mereka ahlul hadith menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang la'iqah, yang pantas, yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Firman Allah, laisa kamitsli syai'un, istafadu minhu. Mereka ahlul hadits mengambil faedah dari ayat tadi, laisa kamitsli syai'un, mereka mengambil faedah tanzihullah min 'anil mumatsalah. Tanzih Allah anil mumatsalah bil makhluqat. Pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari mumatsalah, permisalan, kesamaan, keserupaan dengan makhluk. La fi sifatihi wa la fi dhatihi wa la fi af'alihi. Tidak pada sifatnya, tidak pada zatnya, tidak pada perbuatannya. Jadi kalimat tersebut, laisa kamitslihi syai'un, terdapat padanya tanzih. Tanzih barakallahu fikum. Wa qauluh, adapun dalam potongan ayat wa huwa samiul basir, istafadu minhu isbat ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu fi kitabih wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam alal wajhi laik billahi ala asasi tanzih an musyabahatil makhlukin. Mereka mengambil faedah dari potongan ayat wa huwa sami'ul basir, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Berarti ya, ini terdapat apa? Isbat, penetapan. Apa yang telah Allah tetapkan buat dirinya atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadisnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Barakallahu fikum. Jadi kaidah besar kalimat atau ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, terdapat padanya apa? Isbat dan tanzih. Isbat dan tanzih. Barakallahu fikum. Qal wa dzakara al-asla alladhi i'tamadu 'alayhi fi mukhalafati al-musyabbihah wal mu'attilah wa huwa qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini penjelasan masih berkisar tentang prinsip ini. Mereka menyebutkan dan beliau menyebutkan, Imam Ats-Tsabuni, dasar asal muasar ya, sebagai dasar dari apa yang mereka ambil dari keyakinan bersandar kepada dalam menyelisihi musyabbihah, kelompok musyabbihah yang menyerupakan, wal mu'attilah yang menolak dengan firman Allah, ini dasarnya. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Kami telah menjelaskannya, maknanya. Barakallahu fikum. Wa wajhu hujjatihim anna qawlahu ta'ala. Sisi hujjah ahlul hadis dengan ayat ini, bahwa pada kalimat laisa kamitsli syai'un itu dalil bagi ahlu sunnah untuk menafikan apa? Musyabahah, keserupaan. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kemudian dalam potongan ayat wa huwa as-sami'ul basir, dalil bagi mereka ahlul hadis dalam wajibnya menetapkan sifat bagi Allah, karena Allah mengatakan wa huwa as-sami'ul basir, dia Allah subhanahu wa ta'ala maha as-sami' al-basir, maha mendengar, maha melihat. Ini berupa isbat, penetapan Allah memiliki sifat as-sami' al-basir. Baik. Sifat as-sam wal basar. Fahum yusbituna asma'an lillah wa sifatahu. Maka mereka ahlul hadis menetapkan nama-nama bagi Allah. As-sami itu nama, As-sam itu sifat. Al-basir nama dan basar sifat. Menetapkan nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya apa? Alal wajhil la'ik bihi. Menetapkan sifat sesuai dengan kemuliaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengaran Allah ya sesuai dengan kesempurnaannya. Pendengaran yang sempurna, tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Penglihatan Allah ya yang sesuai dengan kemuliaan dan kemahagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun serupa dengan makhluk. Wa yusbitunaha ala asas laisa kamitsli syai'un wa huwa tanzihillah an musyabahatil makhluqat. Sama masih penjelasan berkisar dengan kaidah tersebut. Huna qaidatun wa hiya tantabiq ala kulli sifat. Kaidah ini bisa dipakai, bisa diterapkan tantabiq ala kulli sifat pada setiap sifat Allah. Wa hiya qauluhum seperti yaitu kaidah ucapan mereka ahlul hadis al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wasu'alu anhu bid'atun. Ini kaidah ahlul hadis yang harus kita pegang. Qalaha Malikun wa ghairuh, diucapkan oleh al-Imam Malik dan selain beliau. Qalaha qablahu Syaikhuhu Rabi'ah, ucapan ini telah diucapkan sebelum beliau, sebelum Imam Malik, guru beliau yakni Rabi'ah. Baik. Washtaharat an Malik, tapi ucapan ini masyhur, dikenal, tersebar ketika barakallahu fikum al-Imam Malik yang mengucapkannya. Qal wa dhalika lamma su'ila 'anil istiwa, ketika Imam Malik ditanya tentang istiwa, kaifal istiwa, bagaimana istiwa itu? Atraka hatta 'alajhur rahba. Beliau terdiam, Imam Malik. Kemudian mengeluarkan cucuran-cucuran keringat. Beliau kemudian mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun wa ma araka illa mubtadi'an. Tidaklah aku berpendapat tentangmu ini kecuali engkau adalah mubtadi'. Langsung difonis orang yang bertanya tadi oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Wa amara bi ikhrajihi an halqatihi, dan kemudian Imam Malik memerintahkan orang tadi untuk dikeluarkan di majlisnya, sana keluar sana. Ini dianggap besar perkata tersebut oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Bertanya tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedikit lagi. Qala fal istiwa'u ma'lumun li'annana na'rifuhu min lughatil Arab. Istiwa itu dikatakan maklum karena kita mengerti makna istiwa dari bahasa Arab itu apa, ngerti, paham kita. Wa min lughatil Qur'an wa fahmi sahabah, dari bahasa Al-Qur'an dan dari pemahaman para sahabat. Wal kaif majhulun, adapun bagaimananya itu majhul, enggak diketahui. Istiwa Allah itu seperti apa, enggak diketahui. Wa su'alu anhu bid'atun, bertanya tentang kaifiyah sifat itu perkara bid'ah, enggak boleh dilakukan, enggak usah bertanya. Imani saja sifat tersebut. Barakallahu fikum. Wa ma araka illa mubtadi'an, yakni wa amara bi ikhrajihi min halqatihi. Beliau kemudian memerintahkan untuk mengeluarkan orang yang bertanya tadi dari majlis beliau, halqah beliau. Rahimahullahu taala, wallahu taala alam. Bismillah, insyaallah taala kita lanjutkan pembacaan kita pada kesempatan yang lainnya. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.